بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله قال باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل باب selanjutnya dari kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu apakah seseorang duduk dan budaknya bersamanya ketika dia makan. Telah lalu pada beberapa bab yang sudah kita bahas yang semakna dengan ini, akhirnya di sini Al-Bukhari rahimahullah ingin mempertegas bahwasanya ini adalah daripada perkara yang dianjurkan. Qala haddatsa Musaddadun qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id qala an Ismail bin Abi Khalid. Ismail bin Abi Khalid yaitu Ismail bin Hurmus. Abu Khalid adalah Hurmus. Jadi beliau adalah Ismail bin Hurmus, Abu Abdullah Al-Bajali Al-Kufi Al-Bajali, Al-Bajali Abu Khalid. Beliau juga termasuk ahli Kufa, dikatakan demikian, Allahu a'lam. Masyhur Abu Khalid ini walaan, walaan dikatakan walaan. La Ismail bin Abi Khalid, afwan, Ismail bin Hurmus, na'am betul, Al-Bajali. Ismail bin Hurmus Al-Bajali Al-Kufi Al-Walibi, Al-Walibi, dan hadisnya dipercaya, diambil, dan tidak ada kalam di antara para a'immah tentang Ismail bin Abi Khalid. Qala an abihi, dari Abu Khalid Hurmus, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فإن لم يقبل فليناوله منه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, jika datang salah seorang dari kalian, jika telah datang kepada kalian atau salah seorang dari kalian pembantunya atau budaknya dengan sebuah makanan, maka hendaklah dia duduk dengannya, untuk makan bersamanya. Nah, ini hukum asalnya makan di atas ma'idatut ta'am sebagaimana pada hadis-hadis yang telah lalu. Ini adalah perkara yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fa in lam yakbal, jika dia tidak mau, tidak bisa menerima karena suatu hal, fal yunawilhu minhu, maka hendaklah dia berikan makanan tersebut darinya secara langsung, imma didulangkan sebagaimana terdapat pada riwayat yang lain, karena asal daripada hadis ini asal daripada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang terdapat pada riwayat tersebut, luqmah au luqmatain, walaupun sesuap atau dua suap, aglah au aglatain, yaitu sedikit makanan atau dua kali makanan, ya artinya diberikan sedikit ya dengan tangannya, ya bahasa kita mungkin didulang atau diberikan secara langsung kepadanya untuk dibawa ke rumahnya, ya setidaknya merasakan makanan yang telah dia buat. Yang kemudian dari sekian hadis yang telah kita bahas, telah nampak di antara illahnya, di antara sebabnya, karena pembantu tadi atau budak tadi telah capek di dalam membuat makanan tersebut dan tahu bagaimana makanan tersebut, serta dia menahan panasnya panasnya api yang ada di sampingnya dengan dukhan yang ada, ya dengan dukhan yang ada. Fa'ala kulli hal, karena illah tersebut maka disyariatkan kita untuk memberikan makanan kepadanya. Maka sebagaimana pada hadis-hadis yang lalu, di sini terdapat apa? Ihsan kepada pembantu atau kepada budak, ya. Berbuat baik kepada mereka, dan hukum asalnya tidak membeda-bedakan antara mereka, baik itu dari sisi makanan, minuman, pakaian, begitu juga tempat tinggal, serta di dalam berakhlak kepada mereka, ya hukum asalnya sama, ya karena mereka adalah manusia, fannas, diciptakan dari Adam, ya asalnya dari Nabi Adam alaihi salam, baik itu budaknya ataupun non budaknya, ya semuanya tercipta dari yang sama, dan Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari turab, dari tanah. Ya. Hukum asalnya tidak ada pembeda di sana. Begitu juga di sini terdapat anjuran dan motivasi Islam untuk kita terus bertawadhu. Ya, untuk kita terus bertawadhu dan meninggalkan apa? Takabbur. Meninggalkan takabbur. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang mereka ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, mereka adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi ini haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dikatakan oleh para ulama haunan yaitu mutawadhi'in, yaitu mereka selalu dan senantiasa bersikap tawadhu dan tidak sombong, ya tidak sombong, tidak congkak. Ini adalah sifat yang Allah sifatkan kepada mereka, hamba-hamba Allah yang beriman. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah, tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Oleh karenanya dikatakan oleh para a'immah, ya di antaranya Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, beliau menyatakan arfa'un nas, orang yang paling tinggi derajatnya, arfa'un nas qadran adalah man la yara qadruh. Ya. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang tidak pernah menganggap dirinya punya derajat yang tinggi. Adalah orang yang tidak pernah melihat dirinya adalah orang yang punya andil di dalam banyak hal. Begitu juga sebaliknya, akbarun nas fadlan, ya, orang yang paling banyak, paling besar keutamaannya adalah siapa? Man la yara fadluh. Siapa yang tidak pernah memandang, tidak pernah menoleh, tidak pernah melihat kepada keutamaan yang ia miliki. Dia sadar bahwasanya dia mungkin hafal Quran, hafal hadis, dia sebagai orang yang dipandang menjadi rujukan manusia dan lain sebagainya. Namun dengan itu dia tidak pernah menoleh sedikit pun kepada perkara tersebut, dan senantiasa merasa dirinya adalah orang yang paling fakir, min afqarin nas ilal ilm, orang yang paling butuh terhadap ilmu, orang yang paling mungkin jahil, ya. Karena dia tahu dia jahil, dia butuh untuk terus belajar, terus menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ibarat lautan yang amat sangat luas, ya. Maka di sini terdapat anjuran Islam untuk senantiasa apa? Bersikap tawadhu dan tidak takabur. Karena takabur, ya, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, ya. Kesombongan itu akan membuat seseorang menolak kebenaran, dan secara otomatis dia akan merendahkan orang lain, ya. Maka Islam sangat-sangat mengecam sifat-sifat yang seperti ini. Wa illa hadis ini telah kita ambil fawaidnya pada hadis-hadis yang telah lalu. Qala haddatsana Bishr bin Muhammad, ya. Telah lalu kita lewati siapa beliau, ya. Gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, Bishr bin Muhammad, Abu Muhammad As-Sikhtiyani. Qala akhbarana Abdullah, Abdullah ibn al-Mubarak. Qala akhbarana Abu Yunus, Abu Yunus Hatim bin Muslim Al-Basri Al-Qushayri Al-Bahili, ya. Al-Qushayri Al-Bahili. Abu Yunus, banyak di antara para ulama menyaksikan bahwasanya beliau ini thiqah, dan tidak ada apa? Tidak ada perbincangan di antara para ahli hadis. Qala an ibni Abi Mulaikah, dari Ibnu Abi Mulaikah, ya. Abdullah bin Ubaidillah bin Zuhair, ya. Dikenal dengan Abdullah bin Abi Mulaikah, ya. Banyak di antara para imam menyatakan beliau tidak kuat, ya. Sebagaimana Imam Daruqutni mengomentari tentang beliau, hadisnya tidak kokoh, ya. Nah, qala Abu Mahdzurah, beliau berkata, telah berkata Abu Mahdzurah, beliau adalah seorang sahabi, Abu Mahdzurah, seorang sahabat Nabi SAW, bahkan dijuluki apa? Muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi mempunyai dua orang muadzin. Salah satunya adalah Abu Mahdzurah, dan satunya adalah Bilal. Beliau juga yang mendapatkan kesempatan pada Yaum Fathu Makkah, ketika dibukanya kota Makkah, sebagai muadzin pada saat itu, ya, Abu Mahdzurah. Riwayatnya masyhur tentang sifat adzan, ya, tentang sifat adzan. Nah, ini hadis Abu Mahdzurah. Qala kuntu jalisan, beliau berkata, itu Abu Mahdzurah, suatu ketika aku duduk, ya, aku duduk inda Umar radhiyallahu anhu, di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Idh jaa Safwan bin Umayyah bi jafnatin. Pada saat itu datang Safwan bin Umayyah dengan sebuah jafnah yahmiluha nafarun fi aba'atin. Jafnah adalah piring atau nampan yang besar, ya. Mungkin terdapat isinya makanan di dalamnya. Yahmiluha nafarun fi aba'ah, dibawa oleh sekian beberapa orang yang ditutupi oleh aba'ah. Aba'ah adalah kain, ya, kain yang biasa digunakan untuk menutupi pakaian yang ada di dalam. Ini disebut aba'ah. Kalau bahasa sekarang orang memelesetkan disebut abaya, ya. Diplesetkan, aslinya aba'ah. Namun semakin kesini zaman lisan manusia berubah, dirubah menjadi abaya. Aslinya aba'ah, yaitu kain yang dipakai untuk di luar pakaian dalam, yang disebut aba'ah. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Qala fawadu'uha baina yaday Umar. Kemudian diletakkanlah jafnah tersebut di sisi Umar. Fada'a Umar nasan masakina wa ariqa min ariqa'in nas haulahu. Maka ketika demikian keadaannya, Umar pun ketika ada makanan memanggil manusia, ya, memanggil banyak orang dari kalangan masakin dan juga para budak-budak yang dimiliki oleh manusia berkumpul di sisi Umar radhiyallahu an. Fa'akalu ma'ahu, maka mereka pun makan bersama Umar. Thumma qala inda dhalik, dan berkata pada saat itu, fa'alallahu biqawmin au qala lahallah qawman yarghabuna an ariqaihim an ya'kulu ma'ahum. Seraya Umar menyatakan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuat terhadap satu kaum, ya, atau lahallah qawman, ya, maknanya lahallah qawman itu Allah subhanahu wa ta'ala mencela, ya, atau mencaci, mencela orang-orang atau mencela satu kaum yang mereka benci terhadap budak-budak mereka untuk makan bersama mereka. Ya. Faqala Safwan, maka Safwan pun berkata, "Ama wallahi, demi Allah, ma narghabu anhum. Kami tidak benci, ya. Ya, kami tidak benci kepada mereka, walakinna nasta'thiru alaihim. Namun sebaliknya kami mendahulukan mereka," kata Safwan. "La najidu wallahi min at-ta'ami at-tayyib." Maka kami tidak mendapati makanan yang nyaman, ya. "Ma na'kulu wa nut'imuhum," untuk kami makan dan untuk kami berikan kepada mereka. Maka syahid daripada hadis ini sanadnya sahih biiznillah. Ya. Sanadnya sahih biiznillah. Syahidnya di sini Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada mereka-mereka yang tidak senang terhadap budak-budak untuk duduk dan makan bersama mereka, ya. Maka di sini terdapat anjuran untuk makan bersama mereka, dan ini mencocoki bab. Karena kita berada pada bab apakah seseorang duduk bersama pembantunya, ya, ketika mereka makan, ya. Nah, mencocoki bab. Kemudian di dalam hadis ini terdapat fadilah daripada seorang Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Seorang yang berwibawa, yang ditakuti oleh dihormati oleh banyak orang, ya, baik dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang kafir disegani Umar bin Al-Khattab. Bahkan syaitan pun lari, ya, ketika mendengar Umar ibn al-Khattab datang, ya. Nah, ini di antara fadilah beliau, beliau adalah orang-orang yang tidak membeda-bedakan. Ketika datang sebuah makanan, maka mereka, beliau pun memanggil orang-orang fuqara dan masakin serta para budak-budak. Ya, para budak-budak untuk makan bersama beliau radhiyallahu an. Nah, ini contoh bagi kita, ya. Contoh bagi kita untuk tidak membeda-bedakan antara pembantu dengan tuannya, ya, kecuali di sana ada sebuah hal yang tidak memungkinkan, maka labas, namun setidaknya kita tetap memberikan kepada mereka apa yang mereka lihat, ya, daripada makanan-makanan yang lain sebagainya. Begitu juga di sini terdapat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mendahulukan, ya, orang lain, ya, dan tidak membeda-bedakan itu. Diambil dari ucapan Sofwan, lakinna nasta'thiru alaihim. Kami mendahulukan mereka, ya. Kami mendahulukan mereka. Ini dalam rangka menerapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, maka ini adalah contoh bagi kita kepada saudara kita, ya, siapapun mereka, ya, sebagaimana para sahabat yang yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka mendahulukan orang lain ketika orang-orang muhajirin hijrah ke Madinah, ya, mereka pun memandang bahwasanya lebih butuh, maka kaum Ansar pun membantu orang-orang muhajirin walau kana bihim khasasa, walaupun mereka pun butuh sebetulnya, namun demi kebaikan maka mereka pun relakan untuk saudara-saudara mereka yang berhijrah ke Madinah. Begitu juga di sini, ya, ikhwah hafizakumullah, di dalam athar ini yang datangnya dari Umar terdapat faedah ihtimamnya para sahabat terhadap fuqara dan fakir-fakir miskin, ya. Dan ini juga contoh bagi kita. Begitu juga di sini terdapat bencinya para sahabat terhadap mereka-mereka yang menghalangi sebuah kebaikan. Bencinya mereka terhadap orang-orang yang menghalangi apa? Kebaikan. Sebagaimana apa yang dikatakan Umar di sini, ya. Fa'alallahu biqaumin aw qala lahallahu qauman yarghabuna an ariqaihim. Ya, mereka ketika tidak mau untuk duduk bersama budak-budak mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan dicela di dalam syariat ini, ya. Allah akan memberikan kepada mereka sebuah balasan, ya. Fa'alallahu biqaumin, Allah akan melakukan sesuatu terhadap satu kaum, sesuatu yang jelek tentunya, ya. Fa'ala kulli hal, ya. Ini menunjukkan apa bencinya mereka para sahabat terhadap orang-orang yang menghalangi tersampaikannya kebaikan kepada orang lain. Ini adalah keumuman sifat mereka, ya. Keumuman sifat mereka tidak lepas dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Naam. Qala babu idza nasaha al-'abd li sayyidihi. Bab selanjutnya, jika seorang hamba menasehati tuannya. Ya. Subhanallah, sebagaimana kita tahu, bahwasanya agama kita ini adalah agama yang dibangun di atas nasihat, ya. Dan ini adalah bagian daripada tawasi bil haq dan tawasi bis sabr yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan keberuntungan yang berpegang dengan dua sifat ini, selalu memberikan wasiat di atas kebenaran dan kesabaran. Ya, ini adalah bagian daripadanya. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah dibangun di atas apa? Di atas nasihat, dibangun di atas nasihat. Kemudian mereka pun bertanya, liman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, nasihat lillah yang pertama, ya. Nasihat apa? Lillah. Maksudnya nasihat yaitu dengan kita mengakan Allah, dengan kita bersikap lemah lembut terhadap ciptaannya, dengan kita senantiasa berdakwah di jalannya, dengan kita terus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, ini termasuk nasihat lillah, ya. Kemudian dengan kita meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, ini adalah nasihat lillah. Begitu juga kata Rasulullah, wali rasulihi, nasihat itu juga untuk rasulnya, yaitu dengan apa? Dengan kita tentunya senantiasa mengikuti, ya, atau li kitabihi sebelum wali rasulihi, lillah wali kitabihi, ya, kemudian wali rasulihi. Nasihat li kitabihi yaitu dengan beriman terhadap Al-Qur'an, beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, beriman dengan apa yang ada padanya adalah hak, beriman terhadap apa yang diberitakan oleh Allah di dalamnya. Nah, ini nasihat untuk kitabnya. Begitu juga membenarkan dan mengambil petunjuk yang ada padanya dan terus continue beramal dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, serta meyakini ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih, ya, ayat-ayat yang jelas gamblang, dan terus mengikuti atau menyerahkan ayat-ayat mengikuti ayat-ayat yang sifatnya muhkam, dan terus mengembalikan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih kepada ahlinya, ya, kepada ahlinya. Ini adalah nasihat li kitabihi. Begitu juga wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya dengan kita ittiba, ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan dengan apa yang datang padanya, ya, serta meyakini setiap apa yang diucapkannya adalah wahyu. Begitu juga menerapkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ini nasihat wali rasulihi, wali a'immatil muslimin. Begitu juga untuk a'immah al-muslimin, untuk a'immatul muslimin, termasuk padanya ulama dan umara, ya. Termasuk padanya ulama dan umara. Nasihat kepada a'immatul muslimin maknanya yaitu dengan kita senantiasa mengikuti mereka dan mentaati mereka ketika diperintahkan kepada yang ma'ruf, ya, dan tidak khuruj, tidak keluar dari ketaatan kepada mereka, tidak memberontak, dan meyakini bahwasanya mereka pun juga manusia yang butuh untuk disampaikan kepada mereka nasihat. Ya. Ya, ketika telah sampai masanya untuk disampaikan nasihat, maka sampaikan nasihat tersebut sirron, tidak menyampaikan nasihat-nasihat tersebut tidak di khalayak umum, diumbar aib-aibnya dan seterusnya. Ya. Ini diantara hak-hak mereka. Ya, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk terus berpegang dengan yang demikian dan terus ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan bersama mereka. Ya, termasuk padanya juga ulama. Ya, yang akan diterapkan juga pada para ulama. Begitu juga nasihat li'aimmatil muslimin wa'ammatihim, dan keumuman kaum muslimin. Ya. Maknanya apa? Maknanya yaitu kita memperhatikan, ya, berusaha untuk mencari atau berusaha untuk menyampaikan, atau berusaha untuk mencontohkan kepada mereka, kepada kaum muslimin, untuk mereka menjadi yang lebih baik, untuk mereka jadi yang lebih baik mengikuti petunjuk kitab Allah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini agama kita ini dibangun di atas ini semua, ya. Qala babu idza nasaha al-'abdu li sayyidihi. Bab ketika seorang hamba budak menyampaikan nasihat kepada tuannya. Beliau ingin menyampaikan bahwasanya perkara tersebut ada fadilahnya. Ya, karena ini adalah tugas setiap mukmin dan muslim. Qala haddatsana Ismail. Ya, Ismail bin Abi Uwais Al-Asbahi. Qala haddatsani Malik, Imam Darul Hijrah. Malik bin Anas Al-Asbahi. Qala an Nafi', Nafi' Maula Ibn Umar Abu Abdullah. Qala an Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه له أجره مرتين. Sesungguhnya seorang budak ketika dia menyampaikan nasihat kepada tuannya dan memperbaiki ibadah kepada Rabbnya, maka baginya pahala dua kali lipat. Ya, baginya pahala dua kali lipat. Nah, segi pendalilan wadih daripada hadis ini, ya, bahwasanya Nabi SAW memberikan motivasi kepada para ariqa, kepada para budak, ketika mereka menyampaikan nasihat, ya, biqadr istita'ah, kepada tuannya. Begitu juga tidak terbatas, ya, tidak terbatas budak, termasuk padanya pembantu, termasuk padanya karyawan, atau keumuman kaum muslimin. Karena sebagaimana kami sampaikan tadi, Nabi SAW meletakkan nasihat ini di pundak keumuman manusia. Dan kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia, apapun jenis mereka, apapun jenjang mereka, ya, laki-laki, perempuan, mereka semua butuh nasihat. Mereka semua butuh apa? Butuh nasihat. Dan memperbaiki ibadahnya. Memperbaiki ibadah kepada Rabbnya. Dan ini bukan hanya kepada budak. Seorang mukmin dan seorang muslim dituntut untuk melakukan ibadah yang terbaik. Ya, yang terbaik. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan wasiat kepada Mu'adz, mengajarkan sebuah doa, dan itu juga kepada kita semua. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu, untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah dengan ibadah yang sebaik mungkin. Ya, maka kita dituntut ketika melakukan sebuah ibadah itu yang terbaik. Ya, yang terbaik. Hatta dalam berpakaian sekalipun, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang apa yang harus dipakai oleh seorang hamba ketika masuk masjid, apa kata Allah? Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian yang terbaik ketika kalian masuk masjid. Sampai urusan pakaian pun kita diperintahkan untuk memakai yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dari sisi ibadah, ya. Ini adalah merupakan rahasia dari firman Allah, walladzina taba'uuhum biihsan. Mereka yang mengikuti, yaitu generasi salaf, generasi sahabat dengan baik, dengan ihsan. Maknanya itqan. Maknanya ihsan adalah itqan. Itqan ini sesempurna mungkin. Ya. Secara mutqin kita ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terlepas kekurangan-kekurangan, namanya manusia. Ya, tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna. Ya. Dalam banyak hal, dalam sebuah ibadah, ketika dia menyampaikan sebuah pelajaran atau menyampaikan sebuah khutbah misalnya, dalam sholatnya, mungkin dalam puasanya, tidak ada manusia yang sempurna. Namun kita dituntut, diharapkan untuk melakukan yang terbaik lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita disunahkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan tadi dengan perkara yang mustahabbat, perkara-perkara yang sifatnya tidak wajib, untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat kita, kekurangan dari puasa kita. Ya, manusia, ya, sekali lagi, manusia, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang punya sifat dan punya sikap, ya, sempurna, ya, berusaha untuk sempurna, naam. Namun wajib harus sempurna, tidak, ya, tidak bisa, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang punya predikat itu. Ya. Dari ucapan pun demikian. Satu hari manusia berpendapat seperti ini, mungkin besok dua hari mungkin bisa berubah. Ya. Kullu yu'khad wa yurad. Ya. Illa sahib hadzal qabr. Ini ucapannya siapa ini? Hah? Ucapannya siapa? Setiap orang diambil dan ditolak ucapannya, kecuali orang yang ada di kuburannya ini. Ucapannya siapa? Hah? Ahmad bin Hanbal. Hah? Ada perkataan seorang sahabat, kalau tidak salah. Ya, Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah menyatakan itu. Mungkin setelahnya menyatakan itu, Allahu a'lam, mungkin. Ya, fa'ala kulli hal. Setiap manusia pasti diambil ucapannya dan dibuang, ya. Ini menunjukkan apa? Manusia tidak ada yang sempurna, ya. Baik, insyaallah naktafi. Azan dulu, setelah azan setoran hafalan insyaallah, tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Taib andaman al-yawm. Siapa yang nyetor hari ini? Angkat tangan. Satu. Yang lain. Dua, Ammar. Yang lain. Tiga. Taib, fadhal. Bismillah. An ya'kula ma'a 'abdihi. Fa in kariha. An yat'ama ma'ah fal yut'imhu Marwan. ويقول وألبسوهم من لبوسكم. نعم جزاك الله خير. تفضل عمار. إذا كره أن يأكل مع عبده. أخبرنا بن زيد. سمع رجلا يسأل عن خادم الرجل والحر. أن يطعم معه فليطعمه أكلة. نعم. يطعم العبد. بن مسلمة. ويقول أطعموهم ولا تؤذبوا خلق الله. جزاك الله خير. تفضل. apa namanya? Langit. Naam, تفضل langit. Haddatsana Muhammad. Akhbarana. Annahu. Iza. Fa in kariha ahadukum lanjut sudah طيب jazakallahu khair na'am barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua yang telah kita dengar. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyu dhalika walqadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.